Halo hai, apa kabar? Ada saya lagi Aryan Surya dari Pagar Kehidupan, sahabat kamu sekaligus mungkin teman diskusi kamu ya. Kemarin di video kita yang berjudul Kemerdekaan, banyak orang yang memberikan respon apresiasi sangat baik ya, Alhamdulillah. Nah kali ini sebagai sahabat kamu yang sudah menjanjikan kamu memberikan istilah kata nasihat atau mungkin motivasi kehidupan bagi kamu setiap hari, saya akan memberikan lagi sebuah diskusi yang dengan izin Tuhan insya Allah bisa membuat kamu menjadi manusia yang lebih terbuka pikirannya ya. Saya mendapatkan inspirasi bahwa dalam hidup ini ada satu sikap teman-teman. Satu sikap yang akan saya bahas secara singkat di topik kali ini, yang mana sikap inilah yang membuat segala sesuatu yang tadinya tidak ada apa-apa jadi hancur berantakan. Waduh, sikap apa nih mas bro? Sikap yang akan kita bahas kali ini adalah sikap yang bernama asumsi. Betul. Teman-teman, kalau kamu pernah mengalami sebuah hubungan, apapun hubungan itu, baik itu hubungan asmara, mungkin hubungan pergaulan, persahabatan dengan teman-teman kamu, hubungan kerja dengan rekan kerja, hubungan apapun itu, coba kamu pikirkan deh, pernah gak sih kamu berantem hebat hanya karena kamu salah paham antara kamu dengan dia? Pernah gak? Kamu tahu, kesalahpahaman kamu dengan orang yang pernah kamu ajak ribut itu, sebenarnya itulah yang disebut dengan asumsi. Ya. Jadi sebelum saya membahas asumsi, saya akan menjelaskan dulu asumsi itu apa sih? Asumsi itu adalah sebuah sikap yang biasanya dimiliki oleh orang-orang yang tidak pede dengan dirinya sendiri. Sikap itu berupa sikap di mana dia biasanya selalu berpikiran buruk atas sesuatu hal yang belum tentu ada. Kata belum tentu adanya digarisbawahi. Contohnya begini, kalau kamu ada yang tersinggung mohon maaf ya, tapi kalau kamu memang pernah mengalami hal ini, tolong kamu anggukan kepala saja dan tersenyum, oke? Pernah nggak kamu dalam sebuah hubungan asmara? Dalam sebuah hubungan asmara gitu, kamu lagi BBM sama pasangan kamu, tiba-tiba BBM-nya tuh gak dibalas lama gitu. Begitu BBM kamu gak dibalas lama, SMS kamu gak dibalas lama, biasanya muncul apa di pikiran? Pikiran setan sama pikiran malaikat kan? Pikiran setan akan ngomong apa? Tuh kan, lu dikacangin kan? Wah, lu didiemin kan? Lu tuh lagi jalan tuh sama cewek lain tuh. Tuh dia lagi jalan tuh sama cowok lain lu. Ya, lu dikacangin, lu didiemin, lu dianggap sampah lu. Dia lagi jalan tuh sama orang lain tuh. Iya kan? Masa lu gak dibales? Salah apa lu? Nah, pernah kamu dibisikin suara setan seperti itu? Itu adalah asumsi. Ya. Sementara, kalau kamu menuruti suara setan, biasanya kamu akan terbakar dengan emosi sendiri yang belum tentu terbukti benar. Itulah masalahnya, teman-teman. Banyak di antara teman-teman saya, bahkan juga termasuk kamu, yang mereka bisa terbakar emosi hanya oleh sesuatu hal yang belum tentu terbukti benar. Aneh ya? Sekarang, pernah gak kamu mengalami sebuah keadaan? Kamu lagi kesel sama teman kamu hanya karena mungkin BBM-nya kesannya ngocol, nyolot gitu. Orang yang paling aneh kalau menurut saya, mohon maaf ya, orang yang paling aneh adalah orang yang gampang marah dengan huruf mati. Itu saya paling kesel tuh. Orang kalau marah sama muka orang, masih wajar. Tapi kalau orang marah hanya karena huruf yang mana huruf itu adalah benda mati, itu menurut saya konyol. Pernah gak kamu lagi BBM sama temen, lagi SMS-an sama temen gitu ya, kamu marah gitu? Marahnya kenapa? Ini kok orang SMS-nya nyolot banget ya? Seolah-olah temen kamu tuh nyolot, padahal mungkin SMS-nya biasa aja. Tapi karena kamu berasumsi seolah-olah dia nyolot, kamu jadi marah, terbakar emosi. Pernah seperti itu? Dan saya punya satu perkataan. Perkataan ini adalah perkataan yang benar, yang kamu harus pahami baik-baik. Dengarkan baik-baik. Asumsi itu adalah pembunuh. Pembunuh segala hal yang berhubungan dengan sebuah hubungan. Asumsi membunuh hubungan asmara. Asumsi membunuh hubungan persahabatan. Asumsi membunuh hubungan relasi pekerjaan. Dan asumsi juga bisa membunuh hubungan kamu dengan sang pencipta. Kalau kamu meminta sesuatu kepada Tuhan, sementara Tuhan belum mengabulkan lalu kamu marah, itu namanya kamu berasumsi. Karena kamu belum tahu kan maksud Tuhan apa sih, belum mengabulkan keinginan kamu, betul gak? Tapi hanya karena Tuhan belum mengabulkan keinginan kamu, kamu menduga-duga sesuatu, akhirnya kamu berasumsi, kamu marah. Hubungan kamu jadi rusak gak sama Tuhan? Bisa jadi rusak. Begitu juga hubungan kamu dengan mungkin relasi kerja kamu. Teman kamu lagi janjian sama kamu, mau ketemu klien. Teman kamu telat. Padahal telatnya dia memang macet beneran. Tapi otak kamu dipenuhi oleh bisikan setan. Ah, lu bukannya telat macet lu, males lu, gak pengen duit lu, gak pengen buat gua seneng lu. Akibatnya apa? Kamu berantem sama dia, hubungan kamu dengan dia bisa rusak gak? Bisa. Itulah bukti bahwa asumsi merusak hubungan apapun yang sudah kamu bangun dan miliki. Itu berbahaya. Nah, oke, Mas Bro. Gua tahu kalau asumsi itu membunuh. Lalu gimana cara ngobatin gue seandainya gue adalah orang yang sering banget berasumsi nih? Pertama, untuk mengobati segala sesuatu teman-teman, kamu harus tahu dulu penyebabnya. Penyebab dari orang yang suka berasumsi adalah dia tidak punya yang namanya percaya diri kepada dirinya sendiri. Kalau dalam dunia psikologi, orang yang paling sering berasumsi adalah orang yang insecure. Insecure itu apa, Mas Bro? Insecure itu bahasa Indonesianya, dia tidak nyaman dengan dirinya sendiri. Kalau kamu merasa diri kamu selalu kurang dan butuh orang lain di samping kamu, itu bisa jadi pertanda awal kalau kamu insecure. Kalau gue tanpa dia, bro, gue mati, bro, dia belahan jiwa gue, bro. Kalau gue gak ada rekan kerja ini, gue bangkrut, bro. Kalau gue gak ada temen gue yang ini, gue gak bisa punya temen lagi, bro. Kalau kamu punya perkataan seperti itu dalam hidup kamu, itu pertanda kamu insecure dan kamu tidak nyaman dengan diri kamu sendiri. Titik. Nah, terus gimana cara ngobatinnya? Cara ngobatinnya begini. Kamu mulai sekarang harus berani menghapus pikiran kamu dari segala perkataan bahwa kamu tidak mampu hidup mandiri. Hapus. Tapi kan kita makhluk sosial, bro. Boleh dong kita hidup sama orang lain, bukannya harus. Bener, kita makhluk sosial, kita makhluk yang membutuhkan orang lain, tapi kamu juga harus tahu, teman-teman, orang lain pun membutuhkan kita dalam keadaan yang terbaiknya. Bukan dalam keadaan yang galaunya, bukan dalam keadaan yang putus asanya, bukan dalam keadaan di mana kita kelemar-kelemer, letoy, lenje, memble. Betul nggak? Kalau kamu memang ingin jadi makhluk sosial yang paling betul, paling benar, paling sejati, jadilah orang yang ketika dibutuhkan orang lain, kamu sendiri sedang dalam keadaan yang baik, bahagia, dan dalam keadaan yang positif, bukan negatif. Jadi sekarang kamu taruh di otak kamu bahwa kamu adalah makhluk yang bisa hidup mandiri. Temukan cara, bagaimanapun caranya, kamu harus menemukan sebuah kegiatan yang bisa membuat kamu nyaman tanpa harus bergantung sama orang lain. Temukan kegiatan apapun itu, ya. Mungkin kalau kamu ibadah, kamu rasanya tenang, gak usah tergantung sama orang lain, ibadahlah yang rajin. Kalau mungkin kamu sedang main games gitu, ketika kamu main games, gue jadi gak usah bergantung sama orang lain, mainlah games. Kalau mungkin kamu sedang membaca buku, kamu antusias, kamu tidak bergantung lagi sama orang lain, terlalu bergantung, bacalah buku. Temukan kegiatan apapun, teman-teman, yang bisa membuat kamu tidak bergantung pada orang lain dan menjadi orang yang mandiri sepenuhnya. Ingat, kalau saya mengatakan mandiri di sini, bukan berarti saya menyuruh kamu jadi makhluk yang antisosial loh. Bukan. Kamu bergaul, kamu bersosial harus, tapi jangan sampai kamu menggantungkan diri kamu 100% sama mereka. Jangan sampai. Itu berbahaya. Nah, ketika kamu menjadi pribadi yang mandiri, kamu akan menjadi orang yang secure atau orang yang nyaman. Ketika kamu menjadi orang yang nyaman, disitulah kamu akan berhenti untuk berasumsi. Itu yang pertama, ya. Cara yang kedua untuk bisa membebaskan kamu dari asumsi adalah bagaimana? Langkah nomor dua adalah lihat dulu baru ngomong. Ingat, lihat dulu baru boleh ngomong. Abis itu baru mikir. Nah, asumsi kan, kalau asumsi itu kebalik ya. Asumsi itu kan mikir dulu baru lihat, betul nggak? Sementara kalau saya nantangin kamu supaya asumsi kamu itu hilang, lihat dulu baru mikir. Lihat dulu pakai mata, baru menghakimi. Nah, kalau asumsi kan beda. Kamu berasumsi, bro, dia gak balas BBM gua nih. Kenapa nih dia? Nah, daripada berasumsi, mendingan lu datengin aja dia, lihat. Iya kan, betul gak? kamu lagi BB sama pasangan, pasangan kamu gak ngebales, kamu risih nih, udah sering digituin sama pasangan, susulin. Daripada kamu berasumsi, susulin pasangan kamu, bener gak dia melakukan hal-hal negatif seperti yang kamu pikir? Kalau memang bener, paling gak kan ketahuan. Kalau memang salah, berarti kamu yang bodoh, ada buktinya. Jelas ya? Jadi kalau kamu ingin mengobati asumsi kamu supaya tidak kebablasan, yang nomor dua, lihat dulu baru mikir. Kamu berasumsi teman kamu kayaknya kalau BBM ngeselin ngajak ribut, ketemu tatap muka, mukanya ngeselin gak? Karena biasanya kalau orang yang mau berantem gara-gara BBM doang, begitu ketemu malah peluk-pelukan, ya, malah tos-tosan, malah ketawa ketiwi, karena mereka nyadar bahwa ternyata kita ketipu ya sama yang namanya benda mati, yaitu huruf. Oke? Jadi yang nomor 2 dan nomor 1 tadi kamu lakukan, kalau kamu melakukan dua hal ini, kamu akan menjadi pribadi yang terbebas dari asumsi. Sekali lagi, asumsi itu berbahaya dan bisa jadi dalam perjalanan hidup kamu pernah mungkin 1, 2, atau 3 kali hubungan kamu rusak hanya karena masalah asumsi belaka. Kamu ingin asumsi kamu sembuh? Lakukan cara yang saya ajarkan tadi dan lihat hasilnya, pasti kamu berkembang menjadi pribadi yang lebih bijaksana, lebih dewasa, lebih mandiri, dan terbebas dari asumsi. Oke? Song-song hidup kamu yang lebih baik, dan kita jumpa lagi besok, masih bareng saya Aryan Surya, dari Pagar Kehidupan, keep spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.